Dan jangan kau bersedih, ku tahu kau lelah, tepiskan keluh dunia, biarkan mereka, biarkan mereka. Tenangkan hati di sana, tertidur kau lelah, mimpi yang menenangkan. Biarkan semua, biarkan semua. Tetap lihat ke depan, tak terasingkan dunia, dua jiwa yang beri masih ada di sana untuk kita berdua dalam hati yang menyatu. Tempat kita menua, dan jangan engkau bersedih. Ku tahu kau lelah, tepiskan kelelahan.